bisa dapat menantu. Kadang pasangan mereka pun gue cium di depan pintu sambil bilang assalamualaikum. Maklum gue kan supporter pelajar dari sekolah buat Persija the Jack yang pintar. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Dari sekolah buat Persija. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Pelajar juga dukung Persija. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Dari sekolah buat Persija. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Pelajar juga dukung Persija. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Dari sekolah buat Persija. Wow, wow, yo yo yo yo yo. Pelajar juga dukung Persija. Dosa deh pelajar dukung Persija. Gak ada dosanya gue jadi jekane daripada mikirin PR yang bikin bete. Lumayan nemu gebetan sambil PDKT. Kalau udah di stadion lupa urusan belajar. Udah gak ada guru galak yang nyuruh belajar. Gak perlu bawa buku tebel matematika. Gak perlu